salah ada di tangan orang. Maafkan Denai, oi udah sayang. Hanyalah doa Denai iringkan. Carilah pengganti Denai nama lah. Sananglah ada di tangan orang.